Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Allah: "Ata'muruna an-nasa bil birr bil iman wal khair?" وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Kita masuk ke ayat yang ke-44 dari surat Al-Baqarah. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan? Bil iman wal khair, yaitu dengan iman dan kebaikan. Watansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri, yaitu kalian meninggalkannya dari merintahkannya dengan itu. Walhal wa antum tatluna alkitab, dan kondisi sungguhnya kalian membaca alkitab. Apalah ta'kilun, apa kalian tidak memahami? Ata'muruna an-nasa bil birr al-khitab, atau kalam ini, pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang Yahud. Karena orang-orang Yahud, yang antara sifat-sifat mereka seperti ini, mereka mengetahui kebenaran tapi mereka menyembunyikannya. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah nabi yang hak, tapi mereka sembunyikannya. Mereka sembunyikan hal itu semua. Mereka mengetahui tentang kebaikan-kebaikan yang lain, tapi mereka sembunyikan. Ata'muruna an-nasa bil birr. Al-birr, ini maksud dengan al-birr kebaikan umum. Dan orang-orang Yahud di dalam kitab mereka memerintahkan agar mereka berpegang teguh dengan Taurat, atau masuk di Taurat, berpegang teguh dengan kitabnya. Mereka mengetahui itu, akan tapi mereka tidak mengamalkannya, tidak berpegang teguh, bahkan malah mereka menyelisih kitabnya, bahkan mereka merubah-rubah kitabnya. Demikian al-Yahud, mereka diperintahkan untuk bersedekah. Mereka mengetahui hal itu, tapi mereka tidak mau untuk bersedekah. Ada. Dan mereka memerintahkan orang lain untuk berbuat sedekah, tapi dirinya tidak bersedekah. Di dalam kitabnya telah disebutkan bahwa akan datang seorang nabi yang sifat-sifatnya disebutkan. Mereka tahu itu. Mereka menyuruh orang lain untuk mengikutinya dan mengimaninya, tapi diri-diri mereka tidak mengimaninya. Ini keadaan mereka. Ada seorang anak yang dia selalu membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari dia sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarinya. Aina fulan? Mana fulan Yahudi ini? Maka dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sakit. Maka dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijenguk, didatangi ke rumahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kepalanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk beriman, masuk Islam, aslim. Aslim. Maka anak itu melihat ke ayahnya, dan ayahnya pun menganggukkan kepalanya, menyuruh anak untuk mentaati Rasulullah SAW. Ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Maka ia pun masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah tersebut dan mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah SWT yang menyelamatkan dia dari api neraka. Lihat orang tuanya memerintahkan anaknya untuk masuk Islam. Taatilah Abu Qasim. Tapi apakah dirinya masuk Islam? Inilah keadaan mereka. Dan banyak dari kebaikan-kebaikan yang mereka memerintahkan orang lain untuk berbuat, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ini keadaan mereka. Jadi albir dikatakan di sini al-iman, beriman kepada Rasul, wal khair dan kebaikan, segala kebaikan itu adalah albir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal malaikati wal kitab wan nabiyyin al-ayah. Bukanlah kebaikan itu engkau palingkan mukamu ke arah barat ataupun timur. Akan tapi kebaikan itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada malaikatnya, nabinya, wahakadah. Nah, berarti albir, kebaikan di sini umum, segala kebaikan apapun. As-sidq juga disebut bir. As-sidqu yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan seorang ke dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-bir. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahud. Ayat ini ditujukan kepada mereka, orang-orang Yahud. Akan tetapi dari hukumnya untuk seluruh manusia, baik itu orang-orang mukmin yang mereka mengetahui kebenaran tapi mereka tidak mengamalkannya, mereka melupakannya, meninggalkannya. Mereka tahu kebenaran itu memerintahkan orang lain tapi dirinya tidak melakukannya. Watan sauna anfusakum, dan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian. Aita turkunaha anamriha bidalik, meninggalkan perintah itu, diperintahkan untuk berbuat kebaikan dari macam-macam kebaikan, tapi dia tidak mau untuk melakukannya. Dia perintahkan orang lain tapi dirinya tidak. Seperti lilin menerangi orang lain tapi dirinya terbakar. Dan tidaklah seperti itu. Orang-orang mukmin pertama kali diperintahkan untuk memberikan manfaat, menjaga, yaitu menjaga dirinya sebelum orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yaitu dengan takwa Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah SWT, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Diri sendiri dulu, baru orang lain. Nah, demikian. Jadi watan sauna anfusakum, dengan kalian melupakan diri-diri kalian, yang dimaksud yaitu kalian meninggalkan. Bukan arti yang melupakan yang ma'ruf dengan kalian melupakan diri kalian, yaitu lupa, tidak. Tapi maksudnya di sini meninggalkan. Mereka tahu kebaikan tapi ditinggalkan. Mereka tahu kebaikan malah menyarankan orang lain, dirinya tidak. Ini yang dimaksud yaitu tatrukunha. Karena lupa, yaitu lupa yang ma'ruf, yang tidak ingat, maka dia tidak dihukum oleh Allah SWT dan tidak tercela hal itu. Nah, tidak tercela. Adapun mereka yang meninggalkannya dengan sengaja, nah inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, Janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa dan ketika kami keliru. Kemudian dikatakan dalam hadis itu bahwa Allah SWT mengiyakan. Naam. Wa fi riwayah, naam. Wa fi riwayah, qad fa'altu. Aku telah maafkan. Maafkan bagi mereka yang memang lupa. Bukan dibuat-buat atau sengaja. Jadi, adapun lupa yang maksudnya adalah meninggalkan, nah inilah yang dimaksud. Inilah yang tercela. Nah, inilah yang tercela. Adapun yang lupa memang tidak sengaja, maka itu bukan suatu yang tercela. Tatrukuna al-amri hadzalik wal hal wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Wa sumiya al-aql 'aqlan li'annahu ya'qilu bihi ma yanfa'uhu min al-khair wa yan'aqilu bihi 'amma yadhurru. Dan dinamakan akal itu adalah akal karena sungguhnya ia dapat memahami apa yang bermanfaat baginya dari kebaikan, dan dia telah dan dia yang akil, yaitu dia memahami atau sadar dari apa-apa yang memudaratinya, apa-apa yang membahayakannya. Ini akal. Akal yang sehat seperti ini, bahwa akal yang sehat dia akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Akal yang sehat maka dia akan berbuat kebaikan sebelum orang lain. Kenapa? Kebaikan, suatu kebaikan yang mana Allah SWT akan memberi pahala kepada orang yang melakukannya, maka tentunya dia lebih awal daripada yang lain. Nah, dan demikian juga dari hal yang mudharat, yang bahaya. Nah, tentunya dia akan menolak. Dari api umpamanya. Maka suatu hal yang ma'ruf, orang itu tidak mau mencampakkan dirinya ke api, membakar dirinya dan yang lain. Nah, ini ma'ruf. Demikianlah akal yang sehat. Dari apa yang memudaratkan bagi dirinya maka dia menghindar. Wadzalika anna al-aql yahuddu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin lima ya'muru bih. Dan akal itu menganjurkan pelakunya untuk menjadi seorang yang pertama kali berbuat ketika dia memerintahkan dengannya. Akal menganjurkan hal itu, menganjurkan untuk dia awal yang berbuat, pertama kali yang berbuat. Sebelum dia memerintahkan orang lain, maka dirinya dulu berbuat. Wa awwalu tarikin lima yanha an. Dan dia pertama kali yang meninggalkan sebelum dia melarang. Sebab dari perbuatan sebelum dia berkata itu terkadang lebih dicontoh daripada perkataan dia. Maka dari itulah sebelum dia mengatakan suatu perkataan, baik itu memerintahkan atau melarang, maka hendaknya dia mengoreksi diri terlebih dahulu. Apakah dirinya sudah siap? Karena tentunya dia akan dicontoh nanti. Sebab kalau tidak, maka akan jadi bumerang buat dia. Si fulan merintahkan, tapi dirinya seperti itu. Kehan. Si fulan, nah, telah belajar dan tahu, tapi mengapa seperti itu? Alhamdulillah. Padahal dia belum memerintahkan, tapi perbuatan sendiri sudah menyelisih ilmu dia. Maka orang lain pun akan mengatakan seperti itu. Kehan fulan, belajar bersama kita, tapi seperti itu akhlaknya. Ada. Nah, kalau sudah seperti itu dan dicap seperti itu, bagaimana dia akan berdakwah? Bagaimana dia akan beramal ma'ruf dan nahi mungkar? Orang akan lari darinya. Orang tidak akan percaya. Bahkan sebagian menuduh munafik. Munafik. Nah, Taib. Faman amara ghairahu bil khair wa lam yaf'alhu aw nahahu 'an syarr fa lam yatrukhu dalla 'ala 'adami 'aqlihi wa jahli. Maka barang siapa yang memerintahkan selain dirinya dengan kebaikan dan dia tidak mengerjakannya, atau dia melarang dari kejelekan dan dia tidak meninggalkannya, maka ini menunjukkan tidak ada akal dia dan menunjukkan kebodohan dia. Kalau kita dapatkan seorang yang keadaannya seperti ini, berarti dia tidak punya akal. Tapi maksudnya azam, celaan bagi dia. Sebab manusia punya akal. Allah SWT ciptakan mereka yaitu dengan akal. Akal, hati, dan yang lainnya. Karena akal ini adalah perantara dari hati, kemudian ke akal, kemudian dia katakan atau dia berbuat. Ketika hatinya menyuruh dia untuk mengamalkan suatu kebaikan, kemudian akalnya memerintahkan demikian dan demikian, kemudian tangannya berbuat, kakinya, dan demikian seterusnya. Ada pun dikatakan di sini, orang ini tidak punya akal, maksudnya celaan buat dia. Baik. Dan ini menunjukkan tentang bodohnya orang tersebut. Kenapa? Karena dia memerintahkan orang lain kebaikan, akan tapi dia tidak melakukannya. Melarang dari keburukan, tapi dia tidak meninggalkannya. Ingatlah hadis Rasulullah SAW, hadis Abi Zaid, Usama bin Zaid bin Haritha, yang seorang yang dilemparkan ke api neraka dan dia berputar-putar sampai keluar isi perutnya. Kemudian ketika sampai ke bawah dan bersama dengan orang-orang ahli neraka, penduduk neraka mengatakan, ketika berkumpul, mereka berkumpul mengerumuni dia, berkata, ya fulan, alam takut ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, ya fulan, mengapa engkau? Mana? Mengapa engkau di sini? Bukankah engkau dahulu memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran? Nah, semestinya yang seperti ini adalah orang-orang baik dan tempatnya di surga, bukan di sini. Maka apa jawabannya? Kuntu, dia katakan benar, bala. Kuntu amuru bil ma'ruf wala ati wa anha 'anil munkar wa ati. Iya benar, aku dulu ketika di dunia memerintahkan kebaikan dan melarang kejelekan atau keburukan, tapi ketika aku memerintahkan dari kebaikan, maka aku meninggalkannya. Ketika aku melarang dari keburukan, kejelekan, malah aku melakukannya. Dengan sebab inilah Allah SWT memasukkan dia ke neraka. Wal'iyadzubillah. Khususan idza kana aliman bidzalik qad qamat 'alaihi al-hujjah. Terlebih lagi atau khususnya apabila dia seorang yang mengetahui hal itu, tahu ilmunya, qad qamat 'alaihi al-hujjah, dan telah tegak al-hujjah itu atasnya. Yani telah sampai dalil kepadanya. Sudah ada yang mengingatkan, sudah ada yang menegur, tapi masih seperti itu. Ya subhanallah. Nah, aina akluh? Mana akal dia? Sungguhnya seorang mukmin tidaklah dia terjatuh dalam lubang dua kali. Nah, tidak akan terjatuh ke lubang dua kali. Tahu, karena di sini membahayakan, maka jika dia ingin lewat ke tempat itu, maka dia pun menghindar. Tapi ketika ada seorang yang seperti ini, yaitu sudah diingatkan, dinasihati terus berulang kali, masih dia seperti itu. Ini menunjukkan ada mu'aklih, menunjukkan tentang bodohnya dia, menunjukkan dia tidak berakal. Nah, terlebih lagi dia mengetahui alim, aliman bidalik, Dari mana dia tahu? Belajar. Dari mana dia tahu? Dars. Dari pelajaran-pelajaran, Masya Allah, banyak diterangkan hal itu. Dari adab-adab. Nah, diterangkan dari adab-adab. Adab ketika dia di masjid, adab ketika dia bersama teman-temannya, adab ketika dia bersama gurunya, adab bagaimana murid terhadap gurunya, guru terhadap muridnya, dan demikian. Itu semuanya telah kita dengar, kita pelajari. Walhamdulillah, suatu hal yang ma'ruf terkadang sebelum kita pelajari, kita sudah yakini bahwa ini adalah kebenaran. Nah, kalau kita lihat anak kecil main di tengah jalan, yang mana jalan ini ramai, suatu kebaikan, yaitu kita akan mengingatkan anak itu dan mengatakan, ini tidak baik nak, minggir. Apakah perlu ustaz menyampaikan dulu pelajaran tentang kalau lihat anak kecil, pinggirkan, karena ini adalah keburukan, tidak bagus. Nah, apakah menunggu seperti itu? Tidak. Kenapa? Ini adalah suatu yang jelas, yang ma'ruf, adat yang bagus. Nah, dan sungguhnya akal yang sehat tidak akan bertolak belakang dengan dalil, dengan kitab, dengan sunnah. Nah, maka dari itu seorang yang dia berilmu dan pernah mempelajari dari pelajaran-pelajaran yang Masya Allah, dan juga pernah mendengar dari nasihat, maka cukuplah untuk merubah dirinya, untuk bisa merubah dirinya. Jadilah seorang yang bisa mewarnai, dan jangan diwarnai dalam keburukan. Nah, hada, warnailah mereka dalam kebaikan, ajaklah mereka yang besar khususnya, ajaklah anak-anak kecil untuk mereka berbuat baik. Ini loh, bimbing mereka, ajari demikian dan demikian dari akhlak yang mulia. Nah, ketiga, seorang yang dewasa seperti itu keadaannya, maka sungguh dia akan diikuti. Sebab yang namanya orang yang dewasa, hendaknya dia yang mengawali. Ternyata dia benar mengawali dan memberikan contoh, Masya Allah. Dan demikian seorang ketika dia mengetahui ilmunya, kemudian dia amalkan, Masya Allah. Berarti amalannya dia di atas al-ilm, maka bil hikmah dia akan menjalankan perbuatannya dengan penuh hikmah. Dan janganlah menjadi orang-orang Yahud yang seperti ini keadaannya. Allah SWT sebutkan di sini untuk kita mengambil ibrah darinya. Mereka sudah tahu ilmunya. Diturunkan At-Taurat. Tapi mereka apakah mengamalkan kebaikan untuk dirinya sendiri? Tidak. Merintahkan orang lain tapi dirinya tidak mengamalkannya. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah ila hunah.